saat ini. Ketika kau terjatuh, pastikan napasku menyelamatkanmu. Hariku, harimu, yakinkan kembali diri usah. Hariku untukmu takkan berubah di jalan waktu.